lagumu kawanku. Darang pula masa depanmu tanpa ragu. Pastikan pilihanmu untuk maju. Buanglah semua rasa putus asa. Dekaplah darah masa lalumu kawanku. Darang pula masa depanmu tanpa ragu. Pastikan pilihanmu untuk maju. Hidup penuh tantangan, hadapilah rintangan. Tiada yang mudah di dunia. Kegagalan, keberhasilan manusia selalu datang silih berganti. Jangan sampai kekecewaan di dada menahan ayunan langkahmu. Ayun langkahmu, sambut hadirmu. Mentari tak lelah menunggu. Gapai harapmu, sampai cintamu. Buanglah angan-angan sembuh. Dekaplah erat masa lalumu kawanku. Darang pula masa depanmu tanpa ragu. Pastikan pilihanmu untuk maju. Hidup penuh tantangan, hadapilah rintangan. Tiada yang mudah di dunia. Kegagalan, keberhasilan manusia selalu